أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan para malaikat dan kita semua untuk juga bersolawat kepadanya. Sejak dahulu, Bah Nun berkeliling kemana saja mengajak kita untuk sungguh-sungguh bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperkenalkan kepada kita segitiga cinta Allah, Muhammad dan kita semua. Bersolawat kepada Muhammad membuat aliran cinta dalam segitiga itu berjalan terus. Berjalan dan terus berjalan. Namun, Bah Nun masih gelisah. Terngiang akan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Jabir Al-Ansari, di mana Nabi mengabarkan bahwa sesuatu yang dicipta oleh Allah sebelum segala sesuatu yang lain adalah cahaya. Cahaya terpuji, cahaya Muhammad, Nur Muhammad. Ya Yang pertama diciptakan Allah, yang pertama diciptakan Allah sebelum semuanya ada adalah cahaya nabimu ini Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bah Nun melihat kelahiran Muhammad dalam tiga momen, yaitu kelahirannya oleh Ibunda Aminah pada bulan Maulid Rabiul Awal, kemudian kelahiran kedua ketika ia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan ketiga yang jauh lebih awal dari keduanya adalah kelahiran Muhammad sebagai Nur, sebagai cahaya yang dicipta sebelum segala sesuatu dicipta Allah. Bah Nun ingin menuntaskan cinta kita kepadanya sampai ke titik paling permulaan itu. Langkah itu telah dimulai. Bah Nun menyusun bait-bait solawat yang diberi nama Solawatun Nur. Mulanya disusun dalam bahasa Indonesia, lalu dikonsultasikan kepada dua marja ma'iyah yang menguasai bahasa Arab, Cak Fuad dan Syekh Kamba, sehingga lirik itu kini telah terungkapkan dalam bahasa Arab. Kemudian Bah Nun mencoba melantunkannya dalam petak-petak nada yang dicarinya sampai dirasakan pas dengan jiwa lirik Solawatun Nur itu sendiri. Bah Nun mencipta lirik dan musikalitas Solawatun Nur ini dan coba melantunkannya bersama sahabat-sahabat Kiai Kanjeng. Bah Nun bahkan bergerak mendekat langsung ke bilah-bilah gamelan itu. Dengan penuh kegembiraan membagikannya kepada semua anak cucunya jamaah ma'iyah. Solawatun Nur ini adalah langkah menuju karya cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Maulidun Nur. Subhanallahilladzi khalaqan Subhanallahilladzi bihubbihi khalaqan Suci Allah yang telah menciptakan cahaya. Maha suci Allah yang berkat cintanya menciptakan cahaya. Maha suci Allah yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Subhanallahilladzi bimawaddatihi ja'ala syauqi ilan nur. Subhanallahilladzi أجزل لنا شفاعة النور. سبحان الله menumbuhkan kerinduan kepada cahaya. Maha suci Allah yang karena kemurahannya menaburkan syafaat cahaya. Maha suci Allah karena ketermawanannya memurahkan syafaat cahaya. Subhanallah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Lani miradatihi wa amrihi Suci Allah yang berasal usul dari ketidaktegaannya menciptakan dari cahaya segala wujud. Maha suci Allah yang dengan isyiknya meletakkan manusia di dalam sujud. Maha suci Allah yang dengan kehendak dan perintahnya membimbing manusia menempuh jalan zuhud. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah alladhi yadana fi tibain nur. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah alladhi allamana fi ta'atin nur. Maha suci Allah yang berkat diri tunggalnya menetapkan semua kita berasal darinya dan kembali kepadanya. Maha suci Allah yang menuntun kami semua agar mengikuti cahayanya. Maha suci Allah yang mendidik kami semua untuk mentaati cahaya. Allahumma salli wa salli ala nuri bijamali. Allahumma salli wa salli ala nuri bimujudi. Allahumma salli wa salli ala nuri bihaqi. Allahumma salli wa salli ala nuri bihaqi. Allahumma salli wa salli ala nuri bi baqai. Allahumma salli wa salli ala nuri bi mahabbati. Allahumma salli wa salli. Allahumma salli wa salli. Allahumma salli wa salli ala nuri bi syafaati. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan aku pun bersalawat kepada cahaya Muhammad dalam keindahannya. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan aku pun bersalawat kepada cahaya Muhammad di dalam wujudnya. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan aku pun bersalawat kepada cahaya Muhammad dalam kebenarannya. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan aku pun bersalawat kepada cahaya Muhammad di dalam sejatinya. Ya Allah, Ya Allah, Ya sampaikanlah salawat dan aku pun bersalawat kepada cahaya Muhammad sepanjang keabadiannya. Ya Allah sampaikanlah salawat, dan aku pun bersalawat kepada cahaya di semesta cintanya, kepada Muhammad di semesta cintanya, ya Allah. Sampaikanlah salawat, dan aku pun bersalawat kepada cahaya Muhammad di wilayah syafaatnya.